Pada Ustaz di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sekalian, andai mata hati kita bisa melihat, malaikat sedang berhimpun di sekitar kita, bahkan menghamidkan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan siapapun yang malam ini hadir di majelis ini, Allah karuniakan kesehatan lahir dan batin, Allah muliakan derajatnya, Allah kabulkan doa-doanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada ceramah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang ingin dipesan, bahwa upaya menjaga hati adalah hal yang sangat penting. Sebab apapun yang terjadi di luar, kalau hati kita tetap tenang, damai, maka insya Allah ketenangan dan kedamaian akan muncul dari diri kita. Karena hati ini menjadi raja dan sumber segala-galanya. Hadirin sekalian, bagaimana nanti setelah suasana Idul Fitri agar hati kita senantiasa tetap terjaga? Ada dua hal yang harus diingat dan dua hal yang harus dilupakan. Suasana hati insya Allah selalu bisa terjaga. Kalau mandalin mata bisa sering salah. Mandalin akal sering tertipu. Ada syair nasyid yang saya suka sekali. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, subhanallah. Jaga hati, luar biasa. Bagaimana nih supaya tetap bersih, enak setelah suasana, apalagi nanti 10 hari lagi insya Allah kita Idul Fitri. Ada dua yang harus diingat, dua yang harus dilupakan. Berapa yang harus diingat? Berapa yang harus dilupakan? Supaya semangat, angkat tangan kanannya dulu semuanya. Tempatkan di pundak teman sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Bangun. Sebagian kelihatan khusyuk padahal kan. Angkat tangan kirinya, angkatkan pundak temannya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah, handphonenya matikan. Mungkin handphone aja. Apa yang pertama yang harus diingat? Kebaikan orang lain dimanapun, kapanpun harus pandai-pandai kita ingat. Nitip ya teman-teman, besok kita mudik lebaran. Coba temuilah guru-guru SD, temui guru SMP. Kita bisa sampai sekarang nih berkat jasa mereka. Ya Allah, siapa di antara dirimu, hai saudaraku, ingat pada mereka. kita bisa tanda tangan, kita bisa sampai kuliah nih berkat mereka. Padahal mereka masih biasa-biasa. Saya silaturahmi itu ada di Leicester. Di mana ngajar Pak? Situ mah berapa lama? 1 jam. Oh, lama amat sih Pak. Ya biasa lah, Bapak masih pakai itu tuh. Masih nunjukin sepedanya. Ya. Padahal anak ini dia sudah kemana-mana. Dulu kami masih pakai sepedanya. Enak kumpulin teman-teman sambil reunian. Ayo ayo kita patungan-patungan. Buat apa? Uang kadetir tanda kali. Tanda kali kasih belum kita. Ingat orang tua, ingat kebaikannya aja. Jadi pengen terima kasih, pengen terima kasih. Masya Allah, saya nitip sekali lagi. Besok dirimu yang masih ada orang tua, mudik ketemu, matikan handphone, matikan bebek. Dah, kita udah sibuk di luar selama ini. Jarang ketemu. Saya sedih masih ada anak-anak yang ketemu orang tuanya masih gini. Gimana kabar? Ya, biasa lama, baik gitu. Sarapan dulu nih, ya silakan makan. Ya Allah, kita sakit hatinya. Hatinya belum ada dengan mak kita. Dan matikan, apa kabar ma? Sehat? Maaf, saya sibuk terus di Bandung. Tatap, karena tahun depan belum tentu kita bisa bersama lagi. Belum tentu kita bisa cium tangannya lagi. Halo? Halo? Hai, jawabnya. Halo? Hai. Hai. Halo. Tangannya gak usah, hari gak usah. Belum gue coba apaan tuh. Jadi ayo ingat. Siap semua? Ingat, enak. Lembut. Apalagi orang tua kita. Ya Allah, ada seorang direktur muda. Masih ingat cerita saya? Yang dapat tiket ke Eropa. Dia datangin emaknya ke bandara air. Silahkan. Ma, ayo ma. Ikut ke Eropa ya. Ma masih ada paspor kan? Kenapa kamu semangat? Amat aja. Ya, saya pengen balas ma. Bukan saya sukses kan karena doa ma, usaha ma. Saya pengen balas. Bisa, ada anak yang bisa balas orang tua. Bisa ma, pasti bisa. Ma udah haji, biasa umrohkan, kasih rumah sekarang. Ayo pengen apa lagi? Gak bisa. Bisa. Maknya ya sudah. Ma pengen tahu kamu bisa atau tidak. Nanti malam tidur sama ma di sini. Buat apa ma? Ma pengen tahu bisa balas atau tidak. Nurut. Pemuda ini direktur ini soleh. Jam 3 malam maknya tahajud dibangunkan. Nah bangun sayang, bangun tahajud. Berkali-kali gak bangun. Di kamar maknya ada canggih berisi air putih. Siram. Begitu basah. Astagfirullahaladzim. Mak nyiram saya mak. Iya bang. Ngapain pakai dibasahin kan baju jadi basah. Mak kasus kan jadi basah. Kalau basah begini kan saya gak bisa tidur lagi. Situ istirahat mak. Selama marah. Ya sudah mak sudah hilang. Karena ada ibu yang bisa dibalas oleh anak. Maksud ma apa? Beha, kamu baru dibasahi semalam udah marah-marah, ma sampai takut kata-katamu keras. Tidakkah kamu ingat waktu kamu kecil setiap malam makmu dibasahi dengan pipismu, dengan ompokmu, tapi ma enggak marah kayak kamu. Andai kamu ingin tahu saat ma ganti celanamu yang basah mengalir air mata ma, Tuhan, saya ikhlas. Setiap jam bangun pintu Tuhan muliakan anak saya, bahagiakan dia. Subhanallah. Sang pemuda yang langsung cium kaki mana. Mungkin saya 10 tahun ya, ma masih basahi, ma masih ngompol. Diusap oleh ma, memang gak ada anak yang bisa balas ma. Subhanallah. Dan dirimu yang hadir di masjid ini pasti pernah semua sama emak kita. Subhanallah. Dan tingkat dengan balasan masalah. Pantes kebang iman kalas lagunya. Apa coba? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewat lintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tanpa kaki penuh darah penuhnya. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak dapat ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa baru sekujur tubuhku dengan apa gelombang hidupku. Suami ingat istri, ingat kebaikannya. Ya Allah, kita nih Pak gak bisa sukses tanpa istri kita Pak. Ada istri seorang direktur lagi naik mobil bensin, bensinnya habis, berhenti pom bensin gitu ngisi, istrinya bilang, Pak, mama aja yang bayar ya. Kenapa? Udah mama aja. Suaminya ngeliati, ngobrol sama tukang bensin istri direktur. Udah selesai, Ma, siapa kata tukang bensin? Oh, kenal? Ya Allah, lupa mau kenalin ya, Pak. Itu teman SMA, Pak. Teman apa teman? Kok mama beda sih teman dengan dia? Teman. Ayo jujur, Ma. Kalau mama jujur, Papa marah nggak? Ya enggak. Jujur aja ya, Pak. Tukang bensin tadi mantan pacar mama waktu SMA. Suaminya, ya Allah, Ma, untung kamu nikah dengan saya sehingga kamu menjadi istri direktur. Coba kalau nikah dengan dia, kamu jadi istri tukang bensin. Apa jawab istrinya? Bukan, Pak, yang benar untung Papa nikah dengan mama sehingga Papa jadi direktur. Kalau dia yang nikah dengan mama, dia yang jadi direktur. Papa jadi tukang bensin. Betul tidak? Ingat, jadi sekali-kali mah bolehlah nanti pas lebaran suami cium tangan istri, makasih ya Ma, makasih tapi temenin enak. Dan istrinya juga, Mama yang makasih Pak, makasih Mama yang makasih sudah dibeli rumah di bar segala-gala, makasih sudah 10 tahun dibimbing, enak nangis, enak jadi lebaran tuh cuma sholat-sholat aja yang kelakuan yang kelakuan tutup dulu yang syahdu. Bu, Ibu, Bu, dengar gak Bu? Tukang pijit saya 80 tahun, saya kasih 50 ribu, cuma 50 ribu, pijitnya sejam Bu. Sebagai tanda terima kasih, waduh, dari lapak kaki sampai atas, serius, cuma dikasih 50 ribu. Banyak para istri udah dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih segala-galanya, seluruh pijit suaminya tuh, tidak tahu terima kasih. Harusnya lebih dari tukang pijit dan dikasih segala-galanya. Satu, ingat kebaikannya. Dua, ingat apa supaya enak. Ingat kesalahan kita pada orang lain. Untuk apa? Untuk minta maaf, minta maaf. Dan untuk memperbaiki diri. Ingat aja supaya enak. Anak juga minta maaf. Ke teman-teman minta maaf. Gak ada salahnya minta maaf karena kali kita pernah punya salah sengaja ataupun tidak sengaja. Siap semuanya? Terutama pada orang tua. Ada dosa yang azabnya gak ditunda di akhirat tapi cash di dunia ini. Dan ada pahala yang kebaikannya gak ditunda di akhirat tapi cash di dunia ini. Kebaikan pada siapa ya Rasulullah? Birrul walidain. Kesalahan pada siapa ya Rasulullah? Uqul walidain. Menyakiti hati orang tua. Ada seorang teman Pak punya istri gak bisa tidur-tidur. Dan dokter kemudian belum tahu apa sakitnya. Sampai hari keempat akan dibawa ke Singapura. Datang pada kiai. Kenapa kiai kira-kira kok belum ketemu? Kiai sederhana tetapinya. Coba masih punya orang tua enggak? Barangkali ada dosa yang belum dimaafkan sama orang tua. Dia mohon sama Allah dosa apa? Habis sholat isya, Allah kalau diminta pasti memberi. Dia ingat. Kebetulan tinggal emaknya. Waktu SMP pernah mengambil uang 21 ribu di bantal emaknya. Di kisahnya tuh, dulu, bukan sekarang 21 ribu. Apa ini? Dia telepon emaknya, Mak, Malikum, mau bicara sebentar ya, Mak. Boleh. Ma, masih ingat gak waktu saya kecil SMP kelas 1 pernah hilang uang 21 ribu di bawah bantal? Wah, itu mah gak bakalan Mak lupain. Ya Allah, Ma masih ingat. Aduh, gak lupa nak. Gara-gara uang hilang, Ma dipecat jadi bendahara PKK. Gara-gara hilang itu uang padahal Ma udah jujur, ibu-ibu gak percaya. Ma udah tahu belum Ma siapa yang ambil? Belum, sampai sekarang belum Ma. Siapa yang ambil uang itu? Kalau yang tahunya Mas sudah, kalau yang ngambil sekarang Mas sudah tahu mau dimaafin nggak Mas? Nggak bakalan maafin. Ini ya Allah Mas, itu saya ngambil, istri saya sekarang belum bisa tidur kata kiai mungkin ada. Sampai emaknya nangis, Subhanallah, sebelum datang ke kamar istri, biasanya disuntik obat tidur, istri baru bisa tidur. Sekarang sudah terlambat tidur dan besoknya dokter mengatakan sehat walafiat. Nggak ada anak sukses yang menyakiti hati orang tua. Ada cium tangannya enak sama orang tua, makasih ma, makasih. Besok tatap sebagai orang tua ini, ya Allah. Siap? Halo? Lanjut. Dan lama-lama, apa yang dua yang harus dilupakan? Karena waktunya tidak boleh lama. Yang pertama yang harus dilupakan, kebaikan kita pada orang lain. Lupakan, lupakan. Lupakan, dah. Makasih, saya sudah dibayarin utang. Ah, bukan saya yang bayarin, Allah yang bayarin. Saya dipilih jadi jalan, enggak lewat saya lewat yang lain. Makasih, saya sudah dikasih ilmu, diajar. Bukan yang kasih ilmu Allah, saya dipilih jadi jalan. Enggak lewat kita, bisa lewat guru yang lain. Makasih ya perusahaan jadi maju dipimpin oleh Bapak. Bukan, Allah majukan perusahaan, kita dipilih jadi jalan. WSWS 12. Dan kalau sudah lupakan Pak. Dan enggak pernah bertukar Pak. Enggak pernah bertukar insya Allah. Allah Maha sempurna balasannya. Ya tidak? Percaya? Ya, enggak usah diingat-ingat. Tenang aja kalau udah nyimpan biasa. Nanti Allah Maha cermat lebih dari kita perhitungannya. Subhanallah. Dan apa yang terakhir yang harus dilupakan? Kesalahan orang lain. Lupakan, lupakan. Harus diingatkan. Sebab ada orang-orang yang nyimpen dendam kesalahan orang lain membuat hatinya tersiksa. Ih, sebel Ipar saya datang. Kenapa Bu Ipar datang? Dia pernah nyakitin saya lupa omah. Gak mau minjemin 100 ribu. Kapan? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu diingatkan. Lupakan, lupakan. Siap semuanya? Mau memaafkan salah orang lain? Angkat tangan kirinya. Tepelkan udah teman sebelah kiri. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini akan memaafkan kesalahan orang lain. Anda saksinya. Saat selamanya. Dan maaf. Tapi bukan berkaitan hutang piutang ya. Tetap bawa. Jangan terlunas, terlunas. Maafkan saya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk ingat, besok lebaran pakai nih pola dan teori. Apa yang harus diingat? Kebaikan orang lain. Apa yang harus diingat? Salah kita. Untuk minta maaf, untuk kita perbaiki pada mereka. Apa yang harus dilupakan? Kebaikan kita pada orang lain. Apa yang harus dilupakan kedua? Kenyataannya kadang? Jadi dendam, jadi kita menuntut. Insya Allah, saya belajar, saudara-saudara belajar, dan selamat menikmati hidup dengan hati yang tenang, hati yang damai. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf, dan mungkin tidak ada jadwal tarawih lagi saya di tempat ini, jadi tidak ada salahnya semua ucapkan jalan Allah wa iyyakum minal a'idi wal faizi taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Ramadan tahun yang akan datang kita bisa berjumpa kembali, bisa berkumpul kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.